Sing gawe salat Jumat sapa? Sing duwe ide salat Jumat sapa? Nggih. Insya Allah. Cuman di dalam Al-Qur'an kan fas'au ila zikrillahi ba. Bukan ila salat. Duhur rong rakaat apa? Duhur tang rakaat ya semua rong rakaat. Maksudnya sing ngonten sapa? Sing ngonten Allah. Lah ya wis lakonono kuwi ora usah takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Qasim dari Jambu. Ini meminta penjelasan tentang sholat Jumat, karena di dalam hukum Islam itu sholat kan ada 17 rakaat, tapi kalau di hari Jumat kan kurang, bah. Yang 17 rakaat. Kalau hari Jumat kurang 2 rakaat. Maksudnya kaitannya sholat Jumat dengan sholat duhur bagaimana? Terus intinya ya itu aja. Oke oke. Nanti Gus Yusuf akan ikut nambahi semua tadi ya Gus ya. Tapi jawabnya nih. Sing gawe sholat Jumat itu siapa? Sing duwe ide sholat Jumat itu siapa? Oke. Insya Allah. Cuman di dalam Al-Qur'an kan fas'au ila zikrillah ba. Bukan ila salat. Duhur rong rakaat apa? Duhur tang rakaat semua rong rakaat. Maksudnya sing ngonten sapa? Sing ngonten Allah. Lah ya wis lakonono kuwi ora usah takon. Ya maksudnya kaitannya hukum daripada antara Jumat dengan salat duhur itu maksudnya apa ada perbedaan dalam khilafiyah dalam pendapat ulama atau emang dalam Al-Qur'an ada dasarnya atau dalam hadis ada dasarnya gitu. Nah, nanti Gus Yusuf yang soal gitu-gitu Gus Yusuf ya. Nggih. Nek prasaku kowe iki rasaku kian takut lakonono wae. Nggih. Apa kowe sembahyang Jumat terus ngene ya Allah niki kok kali rakaat to. Lak kudune papat to kok mingkal. Jadi selama sholat Jumat gue main ribut tahun itu paling. Buat yang sakit gitu nggak berpun. Ngapa lo gue mikir sih orang-orang ini? Buat anu, buat apa? Buat kemantepanan gitu. Eh? Buat tambah iman. Lu saja neng hitung-hitungan lah gue neng jamak aja. Berarti ngurangi tuh. Jamak kan ada kaitannya dengan mungkin perjalanan atau mungkin ada atau apa? Lah ya nek ukuranmu bukan 17. Nek Jumat kan dadi kurang loro ngono to? Iya. Juru masak Gusti Allah ki ukil kudu 17 awas. Ora wis to lakonono wae ku lapo lho ku repot-repot. Engko kowe mlebu swarga nolak. Kok nolak? Lah kula kurang anu nek Jumat ngono. Yang kami ingin tahu, maksudnya yang kami ingin tahu, kalau untuk keimanan, tetap insya Allah kita yakin, maksudnya iman. Cuman di dalam hukum sholat Jumat ini ada perbedaan atau enggak? Maksudnya penjelasan dari hukum sholat Jumat itu saja. Gus Yusuf pasti menjawab dengan nas. Saya menjawabnya dengan akal sehat. Bahwa selama ini tidak ada pertentangan ulama manapun. Syiah, Sunni, Wahabi semua podo kabeh ra ono masalah kejaba kowe sing ngene. Aku sing tak kuatir kengko kowe nolak mlebu swarga iki lho. Ayo Ridwan eleh masuk-masuk. Jangan sesek-sesek. Kulo niki tak kirang rong rakaat ya ben semua. Sesek-sesek. Malah ora gelem kowe. Bae Pak Nevi iki lho. Pak Nevi iki pimpinan Kiai Kanjeng iki nek entuk rezeki mboten sampun. Diwawancari wartamu, butung sampun ampun, monggo itu ya. Jadi susuk mlebu swarga iki kilang jeleng ngarep lawang ya. Nabi mlebu. Oh, sampun to aku. Rasa kecewa ta kan mlebu ngene lho Mas ya. Ning aku ngerti kowe iki ingin menikmati to sebenarnya. Ingin menikmati dengan pertanyaan itu, gitu kan? Sebagaimana istri kau cium-cium kembali. Hanya untuk menikmati, padahal engkau sudah tahu baunya bagaimana. tapi engkau terus menciuminya. Kan begitu. Jadi kamu bertanya tadi bukan soal ilmiah dan bukan soal syariat, tapi soal estetika. Engkau ingin menikmati sholat itu dengan pura-pura bertanya seperti itu. Padahal itu ngene iki terus. Ayo lah, mesti tau. Ya lah, mesti tau. Orang kok ngene njur ngene mesti ngene langsung. Ngene ya lah. Padahal wis ngerti ta ambune. Kata-kata yo boten ngene barang toba. Lho lah iya, dadi kata-kata manusia memang seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, enggak ada ya? Masih banyak berarti. Gus, dari ke siji ya Gus ya. Jadi soal sholat Jumat tadi, soal warok, reok segala macam. Mas, kalau gitu maju. Sambil menunggu sampai yang maju, apa? Yang singkat, padat. Monggo mas, maju mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teng daerah niku kok mboten asal nikahan wayang suro niku masalahe nopo ngoten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ora ngoleh iki ra ono. Ning terbiasa ora waktu suro ming ngono lho. Ya kowe mangane gawe ribut ya ditunda sebentar. Ya toh, wis ora apa-apa ngalah karo wong akeh wong biasane ra penak nek suro lho mengen. Itu masalah kebudayaan dan rasa saja, bukan masalah syariat. Ngono ya, Dik ya. Ora masalah kowe arep rabiok piye? Ora. Lah kowe iki ya ora arep rabiok takon bab rabi iki lho. Wong saiki iki ya aneh-aneh. Kowe mung kaya wong ning stasiun ka lho. Pak. Yang ke Surabaya jam berapa? Oh, jam 5.10. Kalau yang Jogja? Oh jam 6.13. Yang Semarang tuakan terus. Bapak ini mau kemana? Enggak, saya mau nyebrang. Khawatir ketabrak. Jadi dipas ke jalan lagi. Itu gue menggunung gue. Kalau orang harap radio takon bab suruh. Ayo mas, berikutnya siapa tadi? Senusia deh ya. Guyon deh. Ure peraisa guyon mati ya gue. Ure peraisa guyon. Guyon itu rahmat Allah yang luar biasa. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling menunjukkan betapa Allah memberi rahmat berlebih pada kita semua. Bayangkan, sejelas utang ra iso nyaur iso guyu. Ya ra? Iso cengenges-cengenges. Wis jelas ra duwe-duwit wani rabi. Coba, kuwi meng wong Jawa. Ya ta? Itu kita luar biasa. Bagi yang akan kembali sekarang silakan, tidak ada masalah. Gus Yusuf akan memuncai ini dengan jawaban-jawaban yang masih belum terjawab dengan baik oleh saya. Gus jangan terganggu kalau teman-teman bapak-bapak pada harus pulang karena mereka harus kerja pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Sebetulnya tadi sudah terjawab. Beberapa sudah pas mbancen awak dhewe sing ngengel-ngengel. Jenjane sing wis gampang garek dilakoni ora usah ditakokke werna-werna itu juga bagian dari yang namanya iman. Iman itu percaya. Gusti Allah ndawuhke salat Jumat ping pindho ya wis lakoni ping pindho, ora usah dipikir napa kok ora ping 3, napa kok ora ping 4. Sebagaimana orang haji. Orang haji itu juga semua karena perintah Allah. Kon tawaf ngubengi Ka'bah ping 7. Kuwi sing mbok ubengi apa? Ming watu, Mas. Watu Ka'bah kuwi. Tapi karena ini perintah Allah, sing mbok delok iki sing dawuh. Aja mbok delok watune. Napa to kok watu jane mbok Ka'bah iki nek digawe saka lemper ngono Pak ya iso karo mubeng karo jawe jiko. Apa menen nek digawe saka roti iso karo dilat. Watu kok mbok ubengi. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah perintah Allah. Ini namanya iman. Iman iki ya manut apa sing didhawuhke. Silahkan manusia mau berpikir, kita punya pikiran alam kritis, tetapi kemampuan pikir manusia pasti ada batasnya. Ojo kabeh-kabeh mbok pikir ndak malah mumet dhewe. Itu. Memang dalam Al-Qur'an didawuhke aqimis shalah li dzikri tarafayn nahar. Nek sampeyan ki ming cekelan Qur'an tanpa ada pemahaman sekunder, tanpa ada pemahaman yang lain, bingung dhewe. Aqimis shalah li dzikri tarafayn nahar. Dirikanlah salat karena mengingatku. Tarafayn nahar pada pinggir duanya hari. Terus ana sing maknani salat ki sing penting eling karo Gusti Allah titik. Pas numpak sepeda motor lewat Bangjo pas krungu adzan zuhur, Allahu Akbar, mandegrek aqimis shalah ngeling-eling Gusti Allah. Weh salat zuhur. Kuwi nek sampean ning cegemol nyekeli dawuh Quran tanpa pemahaman yang lain. Tarafayn nahar pada pinggir duanya hari. Berarti salat ki ming pinggir lorone berarti esok karo sore. Akhire ana rombongan salat esok sore. Pokoknya sing penting Quran, sing penting hadis titik. Wah kuwi sing berat. Ini mula butuh ngaji, butuh pemahaman juga dari para ulama, para mujtahid itu di situ. Terus kalau dari hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dirikanlah sholat sebagaimana engkau melihat aku sedang menjalankan sholat, kata beliau Nabi. Padahal awak dhewe ora weruh. Kanjeng Nabi iki mbiyen le salat kados pundi? Mula sampean ngajiyo sapinah pesolatan niku sing kanggo cekelan. Kalau kita mau salat berdasarkan Al-Qur'an jajal, endi dalile Qur'an sing salat luhur ki patang rakaat? Mboten enten. Endi dalile Qur'an sing salat subuh ki ming rong rakaat? Tidak ada. Sing ana ya sampean teko sinau sapinah dhisik, sinau pesolatan. Dari situlah Al-Qur'an didedah, Al-Qur'an diuncei menjadi kitab-kitab panduan kita salat lima waktu. Itulah. Jadi silahkan Anda berprinsip yang penting Qur'an, yang penting hadis, malah mumet karepe dhewe nggonlah. Wong awak dhewe ora nyandak ngunceki Quran secara langsung dan hadis secara langsung itu. Terus nek sing reokan mlebu swarga, kula yakin jenengan mlebet swarga. Allahumma amin. Sapa wonge sing wis tau ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, mesti mlebu swarga. Ning persoalan mampir neraka pirang tahun mboten ngertos, Pak. Muga-muga le mampir ora kesuwen, nggih. Niki lho, sing mriku niku. Dadi jenengan sing mantep. Jadi jenengan ki ngoten, Dik. Sampeyan leres sing diendhikake Cak Nun, sing penting ibadah, ibadah, ibadah. Persoalan ganjaran tidak bukan urusan kita, itu Allah yang akan menentukan. Jadi salat niki kula nek dikongkon kesel ikhlas napa ora. Mohon maaf. Level kula jenengan niki ngibadah niki ora usah ngrembug ikhlas sik. Ora usah ngrembug ikhlas sik. Awak dhewe iki levele isih kudu meksa. Sesuk contohnya adzan subuh jam 4:30. Kula yakin sederek mriki mireng sedaya, hayyalah sholat kabeh krungu. Persoalane mung pira sing gelem krungu terus tangi menyat. Lha niki isone menyat awak dhewe kudu meksa. Mula bener dawuhe wong sepuh, ibadah niku pripun kersane sregep dungane japane Allahumma peksan wajihadan opo-opo kudu dipeksa lan ditenani. Arep sholat, wah nanti dulu lah, saya mau sholat wong belum ikhlas. Rumangsane sholat ki sedekah ngono apa kok ikhlas-ikhlasan. Awak dhewe niki sing butuh nyembah maring Allah kudu dipeksa. Nek ora meksa sampean ora gelem sholat, ora gelem ibadah, ini harus dipaksa. Itu mula sing penting dilakoni, dilakoni soal ganjaran ora Allah sing bakal maringi. Cuman Allah teng Quran wis ngendikake, hambok sak kelungsu ireng sampeyan ibadah mesti dicatet lan bakal diwales dening Allah. Ini yang kita yakini bersama. Soal wulan suro, lah ini Pak. Panci tiang Jawi kados kula jenengan kon muni Muharram ngono nang ilat iki jane isih katel. Ning paling penak imuni sasi suro. Tapi kapan disebut imunisasi suro, yang muncul dalam benak kita suro ki wulan sing angker medeni. Aja do nyupitke anak nang sasi suro mundak engko ra garing-garing. Aja do memantu nang sasi suro mundak ngantene gabuk ra manak-manak. Padahal bukan itu yang dimaksud. Suro niki wulan mustajabah. Wulan Allah meluluskan ujian para nabi. Mula wulan suro ki wulan tirakatan. Aja do barang gawe nang sasi suro maknane bengi doki gawe penuwunan gawe mujahadah. Awan aja do memantu maknane sasi suro kondo nglakoni poso. Cuman penjelasan para sesepuh biyen niku memang tidak pernah tuntas. Jadi sampean arep nafsiri sak penake monggo kerso. Wong biyen niku ngeten no, Pak. Nek Mbah Kiai dawuh le mlaku ngetan, mlaku ngetan lillahi taala. Selamat. Mlaku wong ngulon, nggih Mbah, ngulon. Mantep lillahi taala. Selamat. Tapi sak niki kulon jenengan kon mlaku ngetan le mlaku ngetan, mana dalilnya? Mana hadisnya? Yo niku awak dhewe sak niki ning kakehan srigis. Jadi ribut masalah dalil hadis akhirnya ora mlaku-mlaku. Burung mlaku ngributke hadis kesutu diparani Israel tung. Rung sida mlaku kesusu. Lha niku. Maka yang hal-hal kabeh gawe wong tuwa ki mbiyen wis ana dasare, ana dalile. Mbiyen para sesepuh nek dawuh basa Jawa mantep kabeh. Mergo sing dawuh niku ya nglakoni. Nek sakniki ana ustaz siti-siti, qulallahu ta'ala fi kitabil karim. Rawahu al-hadis. Hadis wis diributke, iki sahih apa ndonge? Kok lek kakean rengket gitu lho. Poso weton ki ana dalile apa ora? Nek ra kuat poso mbok wis ra mang poso. Kok lu ribut takon dalil barang. Gusmu sewingine manu marai kula. Nek ana wong takon dalile poso weton gampang. Kanjeng Nabi ki poso tiap dina Senin. Kaya apa dalile Kanjeng Nabi ki ngurmati kelahirane syukuran dilahirke dina Senin, mula syukuran tiap Senin poso. Nek sampean lahire dina Setu, nderek Kanjeng Nabi poso Setu. Dalile ndi ngono? Yo dalile poso syukuran wau. Kanjeng Nabi dawuh fihi wulidtu, aku dilahirkan hari Senin, maka aku puasa hari Senin. Kalau aku hari Sabtu, maka saya puasa hari Sabtu. Lah, terus poso syukuran niku genyukuri tekan anake, tekan putune. Anakku lahir dino Selasa, ah tak posoni syukuran anak lahir Selasa. Anakku sing nomor loro dino Kemis, tak poso dino Kemis. Anak kula niku songo e kiai. Napa ben dino poso? Ya ora, nek anakmu songo jupuk wetone wae. Sing barep apa? Selasa legi. Sing nomor loro apa? Kemis pahing. Ya poso Selasa legi, Kemis pahing. Nomor telu. Dadi poso weton niku dalile sangka fihi wulidtu. Niku jenengane dalil kiasi. Ora kabeh kudu dalil nakli yang harus dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Mula wau PR awak dhewe bid'ah. Bid'ah niku ana sing hasanah. Kaya nggo kupluk ngenten iki, Pak. Kanjeng Nabi kula yakin biyen ora nggo kupluk ngenten iki, Pak. Apa meneh mereke mboten enten. Tapi kira-kira nggo kupluk ngenten iki saen apa awan? Ha kuwi berarti hasanah, lakonono, ngoten mawon. Senajan Kanjeng Nabi mbiyen ora kuplukan ning nek semrep ngeten iki kula yakin Kanjeng Nabi nggih remen. Niku. Ana bid'ah sing mandubah. Awak dhewe salat traweh, ting mriki nek traweh do jamaah mboten? Kanjeng Nabi dereng nate salat traweh jamaah. Traweh jamaah niku sing mulai Sayyidina Umar bin Khattab. Ben wong Islam do ketok nglumpuk, ketok kompak, siar. Ayo traweh dilumpukke. Akhire traweh berjamaah. Nek sing ahli bid'ah, sing ora seneng bid'ah mbok ramang traweh jamaah. Wong Kanjeng Nabi rung tau traweh jamaah. Itu bid'ah yang mandubah. Silahkan jenengan lakukan. Bahkan ada bid'ah yang wajibah. Bid'ah ning wajib. Adik-adik sing sami tahtiman Quran, sinaune maose Quran ngagem mushaf. Isi Al-Quran itu wahyun ilahiyun. Tetapi mushaf Al-Qur'an, kitabe Qur'an sak niki-niki produk dari bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi niku mbiyen Qur'an ki ditulis nang lulang unta. Jadi Kanjeng Nabi mbiyen dawuh, "Kang, mau bengi Jibril mampir ngomah ninggali surat Ikhlas Qul huwallahu ahad sak teruse." Sahabat sing Dobit Sodron EQ-nya di atas rata-rata matur, "Ijin ya Rasul, saya hafalkan." Diapalke. Sahabat sing uteke sedengan, dobit kitabi, "Ijin ya Rasul, saya tulis." Akhirnya ditulis di lulang unta, nang lulang wedhus, nang balung unta. Itu Al-Qur'an. Terus Kanjeng Nabi sedo, akhirnya tekan zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar usul Abu Bakar, terlebih setelahnya perang Yamamah, banyak sahabat yang hafid Al-Qur'an syahid. Sayyidina Umar usul, ya khalifah, niku Qur'an dang jenengan lempake, wong-wong sing apal Qur'an, sing nang kulit kurma, sing nang kulit apapun lumpuke, ditulis. Mulailah di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Qur'an, proyek nulis Qur'an. Sahabat Anas bin Malik sing tulisane apik kon nulis. Durung rampung nang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melanjutkan, durung rampung terus ke meneh nang Sayyidina Utsman. Maka mushaf yang hari ini kita kenal adalah mushaf Utsmani. Itu di zaman Sayyidina Utsman. Nek sampean ora gelem bid'ah, maca Quran nang lulang unta kono. Maca Quran nang balung unta. Itu wajib kita membuka Al-Quran mushaf hari ini. Meskipun ditulis nang kertas sing zaman Kanjeng Nabi hurung ono, silahkan. Bahkan Al-Quran biyen iki ra ono harokate. Terus ono sahabat nek mboten lepat Abu Ali namane. Niku sing usul ya ya khalifah ben gampang li maca mbok diharokati. Nek harokat fathah niku dekek dhuwur mim patah ma. Terus tak patah ta mim dumahmu matamu. Kuwi harokat ki zaman sahabat. Zaman Kanjeng Nabi urung ana harokat ngono kuwi, Mas. Kuwi bid'ah meneh ning bid'ah sing wajib. Itu lho. Jadi Anda jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Ada lagi bid'ah sing dolalah sayyi'ah, bid'ah sing ala. Teng Malang niku ana petinju kena kasus mlebu penjara. Nang penjara sinau ngimu jenggot, metu saka penjara ngaku dadi ustad. Akhirnya terus ngedeke Islam, Islam Indonesia. Pokoke apa-apa ki nek ora ngerti maknane ora sah. Pokoke kudu bahasa Indonesia. Salat dibasake Indonesia. Takbir yo Allah Maha Besar. Lah kuwi Kanjeng Nabi ora ngajarke sing jenengane takbiratul ihram wiwit Kanjeng Nabi tekan dino kiamat bilughatil arabiyah. Itu yang harus menggunakan bahasa Arab itu takbir. Takbir bahasa ke Indonesia ini ku bid'ah dolalah. Jadi bid'ah itu ada berbagai macam. Itu yang harus dipahami agar kita tidak terjebak pada sitik-sitik nyalah-nyalah ke wong liya. Itu beberapa sing kula pahami. Nek soal mabuk-mabukan wau nggih pun jelas dijawab kalih Cak Nun. Lah nek apa-apa sing mabuk ki haram sampean numpak sepur. Nah, kula niku biasane nek numpak mobil mabuk berarti ra oleh numpak motor, motor ki haram. Kula numpak sepur ki biasane mabuk kereta berarti numpak sepur haram. Tidak bisa. Jadi kita harus melihat esensi di dalamnya. Milo, adik-adik sing wis khatam Al-Qur'an tolong pahami uncei isine Al-Qur'an. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Beliau Nabi pernah memberikan peringatan di zaman akhir akan banyak orang-orang yang fasih membaca Al-Qur'an, tajwid apik, tertil, bahkan hafil. Tetapi ingat wal Qur'anu yal'anuhu. Akan banyak orang-orang yang membaca Qur'an, Al-Qur'an tidak memberikan hidayah, tetapi Al-Qur'an akan memberikan laknat. Siapa? Orang-orang yang tidak mau belajar, memahami isi, dan tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Maka saya berharap adik-adik terus ngaji ben ora mung bisa maca ning yo paham lan iso ngamalke isi daripada Al-Qur'an. Demikian tambahan saking kula. Tentu banyak kesalahan, saya mohon maaf, saya kembalikan lagi, matur nuwun. Bapak-bapak sekalian, saya janji sama Gus Yusuf, kunci dua hal untuk ketenangan sampean sedaya. Pertama, ten Qur'an niku ayat yang menyangkut ibadah mahdhah atau rukun Islam itu jumlahnya 3.5%. Nek sing muamalah wisisane 96.5%. Nah, yang tidak boleh ada bid'ah itu ibadah mahdhah atau rukun Islam. Jadi poso ra entuk diubah, salat ra entuk dirubah, ya bahasane ya prilakune, gerakan-gerakannya. Itu sama sekali tidak boleh bid'ah. Kalau jadi 3.5% tok sing ra entuk bid'ah. Sing 96.5% itu terbuka untuk bid'ah asalkan tidak melanggar syariat. Kampung ya. Jadi pedomane ngeten, ibadah mahdho itu rukun Islam, berarti syahadat sampai haji ya. Itu ngene. Apa wae aja kok lakoni kejaba sing tak kongkon. Kira-kira begitu. Apa saja jangan dilakukan kecuali yang saya suruh, saya perintahkan kata Allah. Niku ibadah mahdho. Nek wis dikongkon 5 waktu ya 5 waktu. Nek dikongkon petang rakaat ya petang rakaat. Tidak boleh ada bid'ah. Tidak boleh ada kreativitas. Rasa lomba sholat nganggu gerakan pencak. Lunga kaji kudu nang Mekah ora iso gawe Ka'bah dhewe ning kebon. Gitu ya. Nah, kalau ibadah muamalah terbalik. Lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Jadi kalau pertama tadi ibadah mahdhah, jangan lakukan apapun kecuali yang saya perintahkan. Kalau muamalah, ibadah muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Ngerti nggih? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah, mudah-mudahan pedomannya sudah jelas. Di dalam ibadah muamalah justru sangat diperlukan bid'ah-bid'ah sepanjang tidak melanggar syariat. Ngerti nggih? Jelas nggih, Bu nggih? Jadi soal bid'ah wis ora ono masalah ya. Bid'ah niku sae asal tidak melanggar syariat. Tentu betul-betul kita perlukan seperti musyaf Quran, pengajian ini juga bid'ah dan seterusnya. Tapi itu baik. Jadi tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kok saiki awake dhewe iki kok do kerengan terus iki digawe wong apa jancen awake dhewe seneng kerengan? Setahu saya berabad-abad yang lalu sampai 20 tahun yang lalu tidak ada orang kerengan kayak saiki. Ngafir-ngafir iki itu semua kita dibikin. Jadi kuncine ngeten iki, di seluruh dunia ini asal Islam pasti dirusak. Ngeten mawon. Sejarahnya dirusak, masa silamnya dirusak, nilainya dirusak, semua dirusak. Angger Islam mesti dirusak. Timur Tengah dihancurkan oleh Amerika Israel. Ngeten nggih? Pokoknya angger Islam dirusak. Nah Indonesia iki duwe telu sing marake kowe iki diadu domba. Carane ngrusak diadu domba. Nek sampean diadu domba tidak kompak, akhirnya sampean gampang dijajah. Ada tiga hal di Indonesia yang membuat Anda dipecah belah. Digongkon anti Syiah, digongkon anti Iko, mengkafirkan Iko, membedakan. Itu semua rekayasa. Itu semua adalah upaya-upaya dari dunia internasional yang tidak menginginkan Islam bisa bangkit. Satu, Indonesia punya dua alasan lagi. Jadi pertama, jenengan itu diadu domba mergo Indonesia ini alami sugih. Nek jenengan kompak, presiden karo menterine karo rakyate kompak, sampean tidak bisa dijajah. Maka dibikin bertengkar, presiden bertengkar karo wakil presiden karo menteri, menteri karo wakil, semua bertengkar satu sama lain. TNI ndak enak sama Polri, Polri kerengan karo KPK, semua diadu domba. Semua golongan Islam diadu domba. Dengan Anda diadu domba, Anda menjadi rapuh, maka akhirnya sekarang hampir semua kekayaan Indonesia ini sudah bukan milik Indonesia. Anda gampang dijajah. Aku ngombe iki WE Prancis. Sampeyan tuku ngombe niku, niku nggih batine ten Prancis. Tanah-tanah, modal-modal, hutan-hutan, kebun-kebun semuanya hampir sudah bukan milik orang Indonesia lagi. Jadi kowe diadu domba, dikongkon benci satu sama lain supaya rapuh. Kalau sampean rapuh gampang dijajah, gampang dirampok dari Irian Jaya sampai Sumatera, Kalimantan sampean dirampok semua. Iki nek tak dudu datane malah ku pecah. Tapi pokoknya satu, alamnya kaya, maka sampean tidak akan dibiarkan untuk selamat. Sampean akan terus diganggu-ganggu. Dipilihkan presiden yang gampang diatur. Dipilihkan pemimpin yang gampang disetir-setir. Diseret ke Amerika sampai sana tidak dihormati oleh Amerika dan seterusnya lah. Nomor loro mergo menungsa Indonesia iki istimewa. Kuwi marake kowe ora entuk kompak. Nek bangsa Indonesia kompak enggak ada yang bisa melawan seluruh dunia. Makanya saya mohon dengan sangat Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil semua tolong menjadi sesepuh masyarakat. Nek ono apa-apa aja kerengan dhewe. Konsultasi kepada Dewan Sesepuh di setiap tempat. ya Pak Camat ya. Soalnya kita diadu domba dan teman-teman itu dengan mudah dibikin nikmat untuk kerengan satu sama lain. Kita tak cerita ke sebenarnya asal usulnya karena ini Israel tuh takut sama Iran. Nah, Iran ini dianggap ancaman juga oleh Arab Saudi. Dan gitu, akhirnya janjane sing kerengan iku negara ning akhire mergo sing kerengan negara iki tidak populer akhire didolekke agama ne. Ngut gawe ISIS, gawe segala macam yang membuat kita bisa bertengkar satu sama lain. Dulu kita enggak pernah bertengkar seperti ini. Nah, saya senang acara ini kan dipakai untuk mempertahankan supaya kita tetap berdamai. Sepanjang kita sama-sama bersyahadat, sepanjang kita semua bertauhid, kita adalah ikhwah, kita adalah bersaudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hati-hati awake dhewe iki mergo punya tiga keistimewaan. Satu, alamnya kaya raya. Nomor dua, manusianya istimewa. Enggak usah saya ceritain bahwa Anda itu istimewa. Wong kabeh wedi karo wong Indonesia. Kalau pemerintah ra wedi malah diida-ida. Nenek kalau rakyate wedi tenan kabeh. Itu. Anda jangan lupa di Korea, di tempat-tempat industri-industri di mana banyak anak-anak kita pergi ke sana sebagai TKI. Mereka itu tenaga kerja utama nomor satu. Di Amerika, di Korea, di Jepang, tenaga kerja Indonesia paling mahal bayarannya karena mereka pinter-pinter, terampil-terampil, berigel-berigel. Nomor dua baru Vietnam, nomor tiga baru Filipina, India, dan lain-lain. Tapi tenaga kerja Indonesia itu nomor satu. Tentara Indonesia di mana-mana nomor satu. Biayanya sedikit untuk latihan tentara, tapi juara tembak dunia di Australia, 95% piala diambil oleh Indonesia. Jadi wong Indonesia iki ketoke ora latihan, ketoke ora duwe duit, nek wis tandang ampuh tenang. Maka Indonesia jangan sampai kompak. Maka teman-teman sekalian, mohon jangan ladeni pertengkaran-pertengkaran. Saya mohon semua jajaran di kabupaten, kecamatan itu kompak ke bawah. Jangan sampai kita diadu domba. Gitu ya. Satu, alamnya kaya. Dua, manusia istimewa. Nomor tiga, karena kita muslim terbesar. Wis nek muslim terbesar sembarangnya dirusak kabeh. Ora meng wong akeh, ora meng bangsa, individu dirusak. Petinju di Amerika begitu masuk Islam dihancurkan. Michael Jackson dihancurkan, Mike Tyson dihancurkan. Semua dihancurkan asal masuk Islam. Meskipun sekarang mereka kena bumerang, sekarang Islam berkembang sangat luar biasa di seluruh dunia. Di Amerika makin banyak orang masuk Islam dengan murni. Di Rusia sholat idnya lebih besar daripada di Indonesia. Jalan raya seluruhnya itu penuh oleh orang Islam di Rusia. Jadi Rusia itu sahabatmu yang akan datang. Dan kamu jangan anti siapa-siapa. Perhitungan dengan baik. Dan jangan gampang ngomong. Ini yang susah ini karena terlalu banyak Facebook ini loh, Pak. Facebook sama WA-WA ini loh. Aku gelo janjane mbok biyen Kanjeng Nabi duwe Samsung. Jadi waktu Jibril tekoi langsung skrap-skrap-skrap gitu. 3, 2, ampun, monggo pirmon ayate. Kan terekam dengan baik sampai sekarang tinggal copy paste ngono ya. Nah, karena tidak mungkin itu terjadi, maka sekarang kita bertentangan karena sumber kita dari Rasulullah ke kita itu ono macam-macam ulama, ada ijma, kias macam-macam, akhirnya siji entuk sumber iki, siji entuk sumber liyane kerengan satu sama lain. Kalau yang pakai ilmu biasanya itu saya mengatakan wis to agamamu ki telo dudu gethuk. Nek ana sing gethuk aja nesu nang gripik, sing gripik aja nesu nang apa liyane. Tapi saya punya banyak dosa, tapi kesalahan saya pribadi jangan ditimpakan kepada umat Islam, ngerti enggak? Kalau ada orang Syiah melakukan sesuatu, jangan semua Syiah di. Sama dengan orang Sunni juga banyak melakukan kesalahan, tapi jangan ditimpakan kepada ideologi Sunni. Sunni itu baik. Gitu loh. Itu ya teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau saya kadang-kadang ketelatu omong sing ora-ora, saking cedhake saya sama Anda semua. Wong kene kabeh-kabeh ya duwe kesalahan ra karu-karuan gitu ya. Bapak soal bid'ah beres ya. Pokoknya nomor yang terakhir soal adu domba jangan mau ya. Dibid'ahkan ra popo lah. Wis mboten napa-napa mungkin kula tak bid'ah, tak mung bunroko mboten napa ning kula terus nggih. Selawatan kula tak terus, wiritan kula tak terus, ulang tahun nggih tak terus. Terakhir sekali. tidak semua yang kita lakukan harus ada tuntunannya. Yang harus ada tuntunannya itu rukun Islam. Kalau di luar rukun Islam tidak ada tuntunannya, tidak apa-apa. Asal tidak melanggar syariat, misalnya mancing orang tuntunannya, gimana? Apa menaik mas? Gaple orang tuntunannya, orang apa-apa, anggar orang totoan, kan itu ya? Gitu? Apa menaik mas? Reok orang tuntunannya. Banyak sekali yang kita lakukan tidak ada tuntunannya. Dan memang tidak perlu tuntunan, yang dibutuhkan larangan, naik panjang olorangan, kita tidak lakukan. Maulid Nabi itu tidak ada tuntunannya, tapi juga tidak ada larangannya, jadi tidak ada masalah.